Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberi kemudahan untuk bisa meneruskan pelajaran kita di malam hari ini terkait dengan istifadah dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin. Sebelum kita melanjutkan pada Babul Aniyah, maka sedikit memurojaah mengenai pasal-pasal sebelumnya. Tayyib barakallahu fikum. Kemarin kelas berapa yang sudah ditunjuk? TL1 ya? TL, tingkatan TL. Tayyib. Sekarang Tayyib tingkatan MTS. Dan yakni TM. Khairan insyaallah. Tayyib barakallahu fikum. Siapa yang TM? Ihsan TM. Sudah naik. Siapa yang masih TM? Burhan mana Burhan? TM masih Burhan TM? TM atau TMA? TM. Khairan insyaallah. Indak ya Burhan. Apa hukum asal dalam air suci? Dalilnya apa? Al-aslu fil miyahi taharah. Jawabun sahih. Asal hukum pada air adalah suci. Namun dituntut dari antum mendatangkan dalil. Mana dalilnya ya Burhan? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Barakallahu fikum. Ajabta wa sabta. Ini diantaranya. Sesungguhnya air itu adalah suci. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Naam. Berarti asal air adalah suci. Naam barakallahu fikum. Di sana air yang suci. Naam. Ini bisa menjadi najis kalau bercampur atau tercampur dengan sesuatu yang najis. Nah, pertanyaannya, apakah setiap air yang tercampur dengan najis secara langsung menjadi najis? Hendak ya siapa setelah Burhan yang kelas 2? Yang kelas 2, Fauzan kelas 2 ya. Nah, Fauzan indak ya Fauzan. Air kalau kecampur dengan sesuatu yang najis, apakah bangkai tikus ataukah kotorannya, apakah secara langsung menjadi najis? Wallahu a'lam. Tayyib. Indak ya siapa sampingnya Habib? Nah itu belakangnya Nabhan. Siapa? Namanya antum siapa? Umar, indah Umar ya. Indah ya Umar. Hah? Allahul musta'an. Hah? Najis enggak? Najis. Kenapa? Jawabannya? Apa ya Imran disambungkan? Dengar enggak? Imran enggak dengar, berarti kurang keras ngomongnya. Ndak ya Umar. Umar enggak jelas. Tidak tahu menjawab benar atau salah. Naam. Menjawab cuma tidak kedengaran jawabannya. Indak ya Anas. Hah? Apa Anas? Hmm? Apa jawabannya? Wallahu a'lam. Indak ya Yahya wa Nadati. Hah. Apa Yahya? Wallahu a'lam. Siapa yang bernama Yahya lagi? Mana? Hendak Yahya. Ya Yahya, khudzil kitaba bil quwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab dengan penuh kekuatan. Hah? Yahya yang lain lagi mana? Coba yang namanya Yahya angkat cari. Berapa coba? Satu, dua, terus mana yang ditunjuk? Agak cari Yahya. Satu, coba diulangi yang namanya Yahya. Satu, dua, tiga, empat. Empat, indak ya Yahya. Yahya ada abinya, harus semangat. Jangan sampai kalah sama abahnya. Indak ya Yahya. Wallahu a'lam. Yahya. Air kalau kecampur dengan najis itu menjadi najis atau tidak? Hah? Dirinci. Ahsanallah ilaik. Apa rinciannya? Apabila berubah salah satu dari tiga sifatnya, rasa, bau, atau bukan dan, atau warnanya, maka najis. Nah, disebabkan tercampur dengan najis. Terus, apabila tidak berubah dari itu semua, maka tidak najis. Dalilnya apa ya Yahya? Dalilnya apa? Ajabta wa asabta, telah benar, tinggal bagi ya dalil. Dalilnya apa? Naam. Yahya telah selesai. Bagi ya Yahya akhar, ada di sana Yahya yang lain dari MTM? Yahya mana yang belum angkat tangan? Coba Yahya angkat tangan semua. Yang dari TM hanya 1, 2, 3, 4. Hah? Sudah Yahya itu sudah. Gak ada lagi. Pindah ke Abdurrahman. Coba angkat tangan dulu yang Abdurrahman dari TM. Ada berapa? 1, 2. Hanya 2. Indak ya 3. Terus siapa lagi? Indak ya Abdurrahman. Hah? Dalilnya mana? Air kalau kecampur najis, kalau sampai berubah warna atau rasa atau baunya, maka najis. Kalau tidak, tidak najis. Dalilnya apa? Wallahu a'lam. Yahya, siapa Abdurrahman? Indak ya Abdurrahman. Iya. Benar pendalilannya, dalilnya, hadisnya sahih. Namun bisakah dijadikan dalil dalam bab ini? Naam. Jawabannya belum pas. Naam, belum pas. Aslahakallah. Coba satu lagi Abdurrahman. Dalilnya mana? Baka umakan ala makan. Jadi apa ini? Itu hukum asal. Naam, hukum asal. Belum pas. Naam. Khairan insyaallah. Kita pindah ke para aba ya, karena berat. Indaki Aba Hafsah. Barakallahu fikum. Dalilnya ijma kaum muslimin, ijma'ul ulama alaih. Yaitu ijma adalah dalil. Naam. Apabila tidak menyelisih Al-Qur'an dan sunnah. Di sana ada riwayat. Indak ya, siapa namanya? Setelah Abu Hafs, sebelahnya siapa? Abu Fatur, mana Abu Fatur? Ena Abu Fatur. Hah? Tidak ada. Kalau begitu sebelahnya lagi Abu Aqilah, mana Abu Aqilah? Tidak ada juga. Thayyib, kita bergeser ke bagian sini. Naam, indak ya Aba Muhammad, Aba Ubay. Barakallahu fikum, di sana ada dalil hadis yang dikeluarkan Baihaqi dan yang lainnya, yaitu al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lanuhu binajasatin tahdusu fi. Dengan lafaz yang mutaqaribah, air itu suci. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikan air najis kecuali apabila berubah warna atau rasa atau baunya dengan sebab najis yang tercampur padanya. Bagaimana hadis ini ya Aba Aba Ubay, Aba Anam Muhammad? Hadisnya dhaif. Apa sebab dhaifnya? Barakallahu fihi Sa'd bin yani Rusd bin Sa'din, Sa'd bin Rusdin. Naam. Yang dinyatakan dhaif. Barakallahu fikum. Khairan insyaallah. Jazakumullah khairan. Yang lainnya kita murojaah pada kesempatan yang lain insyaallah. Qala rahimahullah babul aniyah. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, berkata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, siapa nama Imam As-Sa'di? Ya Isa, Isa Bobot Sari. Hah? Siapa nama Al-Imam As-Sa'di? Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala babul aniyah, bab yang menerangkan tentang aniyah, bejana. Bab yang menerangkan tentang bejana. Naam. Ini barakallahu fikum. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya kenapa para ulama menyebutkan bab bejana di dalam pembahasan kitab Taharah dan disebutkannya dalam pembahasan setelah air. Naam. Kenapa demikian? Wallahu a'lamu bissawab. Diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, li'anna al-miyah, dikarenakan air itu jauharun sayyalun, yaitu benda yang cair yang tidak bisa menetap. Ya, benda cair ditaruh di mana saja hilang. La yumkinu hifdzuhu, tidak mungkin untuk kita menjaga air tersebut ada. Illa bi'ina'in, kecuali kalau ada wadah. Semacam air ini, coba kalau wadah ini pecah, airnya tersisa tidak? Nah, butuh pada air. Oleh karena itu dibahas tentang bejana, yakni wadah yang dipakai untuk menyimpan air. Walidzalika zakaru babal aniyah ba'da babil miyah. Naam. Oleh karena itu disebutkan bab aniyah, bab tentang bejana setelah penyebutan bab tentang air. Ini dari satu sisi. Dan di sana ada munasabah yang lainnya, dikarenakan barakallahu fikum, di antara bejana-bejana tersebut ada yang boleh dipakai dan digunakan, ada pula yang tidak boleh untuk digunakan, sehingga dibahas dalam pembahasan ilmu fikih karena berkaitan dengan hukum halal dan haram. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau menyebutkan babul aniyah, bab tentang bejana, wadah untuk menampung air. Maka pada masalah ke-14 beliau mengatakan wa jami'ul awani mubahatun, dan seluruh al-awani, yakni jam'u aniyah, jamak daripada aniyah, dan seluruh bejana-bejana adalah mubahah, adalah dibolehkan. Kenapa? Karena hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Sebagaimana telah lewat dalilnya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bagimu segala sesuatu yang di bumi seluruhnya. Maka di sini Allah telah menciptakan dan memberikannya kepada manusia, menunjukkan asalnya adalah boleh. Illa aniyatadz dzahabi wal fiddah. Kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak, ini tidak boleh dipakai. Yang pertama, kalau murni bahannya dari emas dan perak, ini tidak boleh. Wa ma fihi syai'un min huma, dan apa-apa yang padanya ada sesuatu dari emas ataupun perak. Yang kedua, bejana yang di sana ada campuran emas ataupun perak, tidak murni emas dan perak, namun ada unsur campuran emas dan perak, maka ini juga tidak boleh. Illal yasir minal fiddati lil hajah, kecuali yang sedikit daripada perak karena kebutuhan. Liqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Muttafaqun alaihi. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan la tashrabu, janganlah kalian minum, fi aniyatiz zahab, dengan menggunakan wadah, bejana, gelas ataupun mangkok yang lainnya dari emas, wal fiddah dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan dengan menggunakan sihaf. Apa itu sihafiha? Dalam riwayat yakni ina'un kalqas'ah al-mabsutah, yaitu bejana yang cengkung namun agak lebar, semacam piring. Naam, sohan ataupun juga apa namanya, mangkok ataupun yang lainnya. Fa innaha lahum fid dunya, maka sesungguhnya itu diperuntukkan bagi orang-orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah, dan diperuntukkan bagi kalian nanti di akhirat. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan Al-Imamul Bukhari pada jilid yang ke-9 halaman 554, dan Imam Muslim mengeluarkan dalam nomor hadis 2607. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita mengetahui bahwasanya aniyah, bejana itu dibahas dalam ilmu fikih karena terkait dengan hukum. Ada yang boleh digunakan sebagai tempat air, ada yang tidak. Maka perlu diketahui, di sana telah diringkas oleh al-muallif rahimahullah sebagaimana dalam ta'liq nomor 1. Footnote nomor 1. Qala syekhu fil qawaid wal furuq, berkata fadilatu syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Al-Qawaid wal Furuq, tentang kaidah-kaidah dan perbedaan-perbedaan, pada halaman 155. Qala wa minal furuqis sahihah, di antara hal yang dibedakan yang sahih adalah isti'maludz dzahabi wal fiddah, dalam penggunaan emas dan perak. Penggunaan emas dan perak ada yang dibolehkan halal, ada yang dilarang haram untuk dipakai. Lahu salas isti'mal, lahu salasa isti'malat, di mana dalam emas dan perak ini ada 3 penggunaan. Ahaduha, yang pertama, isti'maluhu fil awani wa nahwiha, penggunaan emas dan perak pada bejana-bejana, wadah-wadah dan yang semisalnya. Fahadha la yahillu lidzukur wala lil inas, maka ini tidak halal, tidak dibolehkan baik bagi laki-laki maupun tidak, dan tidak pula bagi wanita. Artinya mutlak dilarang. Wasani, dan yang kedua, isti'malu fil libas, menggunakan penggunaan emas dan perak untuk pakaian dan perhiasan. Maka di sana fahadha yahillu lin nisa dunar rijal, maka ini dihalalkan bagi kaum wanita, bukan untuk kaum laki-laki. Laki-laki tidak boleh memakai emas, cincin dari emas. Naam. Tidak boleh. Naam. Adapun gelang, naam, ataupun juga anting-anting dan kalung, ini tidak sepantasnya laki-laki menggunakan. Adapun cincin, maka di sana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengenakan cincin. Beliau mengenakan cincin. Apakah sunnah menggunakan cincin? Dibahas oleh para ulama tentang fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau melakukan sesuatu banyak motif. Ada yang motifnya sekedar memang jibillah atau kebutuhan yang Allah tanamkan pada dia dan merupakan hajatul insan, kebutuhan manusia, seperti makan, seperti buang hajah dan seterusnya, maka ini tidak diambil hukum padanya. Rasul buang hajah, ya tidak ada hukum. Ini sebagai misal perbuatan Nabi. Ada di sana dirinci oleh para ulama, ada ma fa'alahun Nabi ala sabilil jibillah, yang dilakukan Nabi dengan sebab memang tabiat yang Allah tanamkan. Maka yang seperti ini awil adah atau kebiasaan, yaitu adat kebiasaan beliau, maka pada asalnya tidak ada hukum untuk kita menjadikan itu sunnah. Nah, namun kalau kita ingin bertaasi dengan beliau dengan keumuman ayat, nah barakallahu fikum, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, maka mudah-mudahan mendapatkan pahala yaitu dari sisi iktida, mengikuti. Nah, namun secara asal dikatakan hukum sunnah, maka tidak. Artinya kembali ke niat orang yang melakukan. Yang ketiga, ma fa'alahun nabi ala sabilil ibadah wa taqarrub, apa yang dilakukan nabi sebagai bentuk ibadah dan taqarrub. Maka di sana dirinci oleh para ulama, kalau sekedar perbuatan nabi melakukan, maka ini tidak ada perintah dan anjuran serta hasungan, dihukumi sunnah. Namun kalau ada perintah, dihukumi wajib. Nah, dihukumi apa? Wajib. Dan seterusnya dibahas lebih luas dalam kitab Usul Fiqh. Nah, tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan khatam, apa nanti melakukannya? Karena lil hajah, karena kebutuhan beliau. Di mana orang-orang musyrikin ataupun juga mulukul amsar, para penguasa negeri-negeri, mereka tidak mau menerima surat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam illa idza kana makhtuman, kecuali kalau sudah makhtum, tercap dengan cincin beliau. Khatam semacam stempel. Nah, jadi beliau cincinnya bertuliskan Muhammad, kalau ada surat, nah, berarti menyatakan ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wah, sudah Nabi pakai cincin, sudah pakai cincin, pendulnya gede, ya. Ini sudah sunnah ya, sunnah. Nah, ya apa tidak lah? Kalau yang seperti ini tidak ada sabil sunnah, karena beliau melakukannya karena hajah, kebutuhan. Nah, kita ada kebutuhan tidak? Nah, sehingga dari sini tidak bisa. Nah, artinya wasudahlah kita, terlebih kalau di sana muncul labes, terlebih kalau kita melakukan ini muncul kerancuan, ya, karena lagi mantap rame cincin, sudah saya pakai cincin, sekalian yang gede biar mantap ya. Kalau yang nakal sudah ini, ya, yang nakal sini, ya. Misalnya ya, nah ini, wah ini sudah orang lihat, wah ini ternyata, nah ya paham ini ya, dukun, apa kiai, apa ustad, atau orang pinter ya, nah, labes sekarang, nah, berarti alaula untuk tidak memakai, nah, wallahu a'lamu bissawab. Namun kalau sekedar zina, perhiasan dan sebagainya, kita tidak mengingkari, nah, tidak mengingkari, namun dilarang dengan emas kalau laki-laki, atau ya nah barakallahu fikum, dilarang dengan emas. Nah, ini barakallahu fikum. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini yang kedua, menggunakannya sebagai pakaian. Pakaian. Pakaian ada aksesoris berupa emas, laki-laki tidak boleh. 6. Adapun wanita boleh. Di sana sebagian berpendapat illal yasir, kecuali sedikit, sekedar satu helai dua helai, namun yang afdol untuk ditinggalkan. 6. Pemakaian ketiga, as-salis, yang ketiga, isti'malu filibasil harb, menggunakan emas ataupun perak pada perangkat perang. Pada perangkat perang, apakah pada gendewa, apakah pada anak panahnya, ataukah pada apa namanya gagang pedangnya, dan seterusnya. Nah, ini dari emas. Maka bagaimana wal alatil harb, dan alatnya dan pakaian perang pada baju, baju perangnya, baju penahan pelurunya dan seterusnya, maka ini fahadaya juz hatta litukur, maka ini boleh sampai pun bagi laki-laki. Nah, sampai pun bagi laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Ini dibolehkan. Kenapa? Karena diterangkan para ulama di antara hikmahnya fihi ighadah 'alal musyrikin wal kafirin. Di dalamnya ada menanamkan ighadah, rasa kengerian. Naam, dan semakin gentar orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Nah, ini barakallahu fikum. Sehingga dari sini emas dilarang bagi laki-laki untuk digunakan sebagai pakaian ataupun juga perhiasan ataupun yang lainnya. Naam. Indak ya, tadi sudah Yahya, Abdurrahman sudah. Ada Abdurrahim enggak? Hah? Enggak ada. Siapa? Dari Abadilah atau Abad ya, para Ubad. Abdu siapa? Hah? Hah? Abdullah, coba yang namanya Abdullah siapa dari TM? Angkat jari, yang namanya Abdullah. Yang dari TM angkat jari. Ada berapa coba? Cuma satu Abdullahnya. Hah? Coba ada berapa yang dari TM? Satu, dua. Terus mana lagi? Satu, dua. Coba angkat dulu, dihitung dulu. Satu, dua, tiga. Tiga trok. Tayyib indak ya Abdullah akhu Isa. Naam. Indak ya Abdullah akhu Isa. Naam. Coba. Barakallahu fiik. Jadi lupa mau nanya apa. Hah? Khairan insyaallah. Selamat Abdullah hari ini ya. Khairan insyaallah. Tayyib. Tadi Abdullah, bolehkah laki-laki memakai anting atau kalung atau gelang? Tidak boleh, itu bagi nisa. Nah, kalau cincin boleh tidak Abdullah? Mana tadi ini? Dari mana Banjar? Ha? Antum dari mana? Kejobong, indah ke Abdullah Kejobong. Boleh enggak laki-laki memakai cincin? Boleh, naam. Boleh memakai cincin. Yang tidak boleh cincin yang bagaimana Abdullah, satunya tadi mana Abdullah belakang? Indak ya Abdullah Azam. Hah? Dari emas, naam. Dari emas. Berarti nanti kita beli cincin bermata yang gede-gede, sepakat? Kita pakai semua. Kan boleh enggak? Hah? Boleh sudah, Ustaz jangan dilarang. Ya. Besok ya pesan ke Ami Salim, ke pasar Ami Salim beli cincin yang gede, nah gratis semuanya. Ngambil, wah pakai semuanya. Boleh enggak? Boleh. Nah, sekarang sesuatu yang boleh harus dipertimbangkan. Nam, apa faedahnya? Nam apa? Faedahnya. Nam, segala sesuatu yang boleh harus di pertimbangkan apa faedahnya. Nah, faedahnya kan jadi hebat Ustaz ya. Kalau yang macam-macam udah. Ya apa tidak? Hah? Ini satu. Orang ngeri. Wah, ini ilmunya kayaknya kuat ya. Ini sudah gede ini, apalagi lima-limanya sudah. Ya apa enggak? Hah? Allahul musta'an. Nah. Nah, dipertimbangkan. Dipertimbangkan barakallahu fikum. Dilihat kenapa Rasul memakai, Sallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin? Karena hajah untuk apa? Untuk setempel. Nah, baru orang menerima surat Nabi. Oh ya betul ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sehingga dikatakan khotam. Nah, karena makhtum, makhtum tercap dengan khotam. Nah, tercap dengan khotam, makhtum. Nah, tercap dengan khotam. Bahasa Arabnya setempel apa? Khotam. Nah, khotam stempel. Nah, barakallahu fikum. Kalau sekarang stempel. Nah, ada stempelnya. Oh, yakin ini dari ma'had. Nah, dapat surat nanti libur begini. Kok enggak ada stempelnya ya? Nah. Ya, ada stempelnya. Oh ya, benar ini resmi dari ma'had. Misalnya. Nah, ini demikian. Jadi kalau begitu sepakat besok kita beli cincin, pakai semuanya sepakat enggak? Masya Allah sepakat. Sepakat alal apa ini? Alal khair atau alal? Masya Allah ya. Jadi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Nah, lebih-lebih para kalian terjadi labas di sana ya. Biasanya kalau sudah seperti ini, satu pakai cincin, satu lagi, oh aku lebih apik. Oh pira regane? besoklah kumpulkan duit. Yang dipikirkan akhirnya ya apa tidak, kapan antum mau beli kitab, ya kapan antum mau beramal-amal akhirat seperti sekarang masjid kita sebentar lagi dibangun insyaallah. Butuh dana banyak. Sekarang butuh dana banyak. Oh sudah, saya mau celengi walaupun saya thalabul ilmi, barangkali 1000 ini bermanfaat sehari 1000 boleh. Sal tidak membebankan orang tua. Ini barakallahu fikum. Oh iya, untuk amalan akhirat sebagai misal. Yang bukan thalabul ilmi, bukan santri juga boleh. Nah, ini diantaranya. Oh iya, ada yang lebih bermanfaat. Barakallahu fikum. Ini diantaranya. Baik, kita kembali ke pelajaran. Qala rahimahullahu taala di sini. Sehingga dari sini Allah ustaz teringat anak-anak yang mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Di jalan kadang demikian. Di sini ada antingnya. Di sini ada antingnya. Berhenti lampu merah. Ya. Ini kasihan seperti ini. Antum bersyukur orang tua antum mendidik antum di ma'had sini. Ini nikmat yang luar biasa. Kadang kita teringat hal yang demikian itu bersedih. Kalau bukan hidayah dari Allah, kita tidak akan mampu seperti ini. Sehingga bersyukur. Antum bersyukur, berterima kasih kepada para aba kalian dengan bersungguh-sungguh dalam belajar. Tayyib barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, berkata beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah, babul istinja'i wa adab qada'il hajah. Bab tentang istinja, bersuci. Setelah qada'il buang hajah, wa adab qada'il hajah, dan adab tentang qada'il hajah, membuang hajah. Ini bab ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Di mana datang riwayat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau ditanya oleh orang-orang musyrikin, "Ayu'allimukum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah?" Apakah nabimu mengajarkan segala sesuatu sampai pun perkara al-khira'ah? Buang hajah. Maka Salman menjawab, "Na'am, allamana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah." Ya, nabi kami telah melarang kami atau mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai pun permasalahan buang hajah. Menunjukkan di sini Islam itu begitu perhatian dengan hal-hal yang mendatangkan kebaikan, walaupun dianggap sepele oleh manusia. Demikian pula barakallahu fikun, mereka orang-orang yang mengemban dakwah, orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian terhadap perkara yang kadangkala dianggap sepele. Permasalahan semisal pakaian, permasalahan semisal model-model hidup, gaya hidup, kadang diperhatikan. Sampai ulama kibar sekalipun, Fadilatul Syekh Al-Allama Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, ditanya tentang cukuran rambut. Apa itu qaza wahai? Karena Rasul, dari Rasul dulu, Rasul melihat ada sahabat cukurannya kok aneh. Maka naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Padahal sekedar cukur rambut, sepele enggak? Sepele ya. Sepele cukur rambut. Ternyata bisa, yang namanya cukur bisa mendapatkan pahala. Kapan itu? Ketika dalam rangka tajammul, innallaha jamilun yuhibbul jamal, memperindah diri. Allah indah, mencintai keindahan. Ini satu. Yang kedua, dikala itu adalah wajib, semisal ketika ihram ataupun setelah selesai dari manasik. Yani setelah selesai manasik tahallul, berarti cukur dia, bahkan digundul habis laki-laki, itu pahala yang besar. kadangkala bisa menjadi dosa. Duh, mending cukur apa gak cukur? Ya, cari yang dapat pahala. Hindari yang dapat dosa. Kapan dapat dosa? Ketika tasyabuh dengan orang-orang kafir, seperti tasyabuh dengan Yahud, yang mereka ciri khasnya memanjangkan. Nah ini, ciri khasnya orang Yahudi dipanjangkan. Ini diantaranya. Dipanjangkan biar jadi sininya panjang mereka. Ada masih di negeri Najran sana, di wilayah perbatasan Yaman dengan Saudi masih ada. Kata beberapa teman yang sudah pernah melewatinya melihat mereka. Dan masih panjang ininya, masih panjang mereka. Ini diantaranya. Atau tasyabuh dengan orang-orang yang fasik. Seperti tadi, qaza dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti oh sudah, saya ingin tidak ingin qaza. Kenapa? Karena dilarang oleh Rasul dapat pahala. Kalau cukur demikian. Tapi kan lagi ngetren Ustaz, kalau qaza itu masya Allah. Ikutan antum siapa? Itu yang pada kayak gini, ya. Tadi, masya Allah, ya. Antum lebih baik. Antum mau cukur bagus kayak apa? Lebih baik pakai kolan suah. Iya apa tidak? Nah, coba. Antum cukur bagus sudah gini diketawain, ya. Dipotong sini, waduh ini apa lagi, ya? Mau gondrong ada yang ngomong. Mau ini, nah sudah pakai ini, nah sudah. Ya. Zina kata Allah inilah perhiasan. Perhiasan. Ada seorang tidak memakai kolan suah kata Rasul, ya sa'ira ra's. Wahai orang yang terbuka kepalanya. Nah, ini termasuk bentuk ibadah. Nah, ini sudah bagus barakallahu fikum. Nah, ini sehingga dari sini tadi hal yang boleh ditinjau perkara lebih-lebih kalau cukur tadi apa? Mengikuti orang-orang yang fasik. Panjang pembahasan, namun insyaallah kita cukupkan sampai di sini terkait dengan babul istinja. Artinya di sini yang kita ambil, Islam begitu memperhatikan hal-hal yang sangat rinci dan menunjukkan kesempurnaan Islam walaupun perkara yang dianggap sepele oleh manusia. Namun dibahas oleh Islam karena di sana terkandung maslahat yang besar dan dilarang karena adanya resiko yang besar pula. Wallahu a'lamu bishawab. Sebagai pesan dari kami yaitu barakallahu fikum, kita syukuri apa yang ada. Kita syukuri apa yang ada kepada abna. Barakallahu fikum. Pandai-pandailah kalian menjaga diri antum. Menjaga diri antum, tutup segala celah yang bisa menjadikan syaitan bisa menguasai kita. Bisa menguasai kita. Baik dalam keadaan kita sendirian, baik dalam keadaan kita bersama-sama, baik dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidur. Jaga diri antum, jangan sampai syaitan tasallatu alaikum menguasai diri-diri kalian. Untuk selalu menjaga adab-adab kita, baik dalam bergaul dan seterusnya. Ini juga harus dijaga. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah itu yang mudah kita sampaikan. Dan ada hal yang penting saya lupa, pernah dirapatkan untuk diumumkan apa ya Ustaz Abu Sofyan ya.